بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pembahasannya pada درس التاسع والعشرون yang ke-29 sekarang tamrin Salisa Asyara yang ke-13. Nah, untuk tamrin ini tidak lagi terkait dengan pembahasan yang sebelumnya pada daras ini tentang fi'il mudha'af. Jadi untuk fi'il mudha'af pembahasannya sudah selesai pada tamrin yang kemarin, yang ke-12 ya. Baik. Sekarang pembahasan yang lain ya, pada tamrin ke-13. Perhatikan ta'ammal ya, perhatikan atau renungkanlah ta'ammal isti'mal al-kalimataini ta'ammal isti'mal al-kalimataini waktu wa abada. Perhatikan penggunaan dua kata ini. Ya, perhatikan penggunaan dua kata ini, yakni waktu dan abada. Kalimat yang pertama atau contoh yang pertama, ma fa'altu hadza waktu. Ya, ma fa'altu hadza. Saya tidak berbuat ini. Saya tidak melakukan ini. Waktu. Ya, sama sekali. Jadi saya tidak pernah, saya sama sekali tidak pernah melakukan ini. Ini waktu, ya. Secara makna dalam bahasa Indonesia seperti itu. Contoh yang kedua, lam akul ta'aman ladzidzan mithla hadza qattu. Lam akul. Ya, di sini fi'ilnya madhi. Fi'ilnya mubarak, akul. Ini fi'il mubarak. Tetapi fi'il mubarak ini dinafikan oleh lam. Ya, sebagaimana diketahui, dulu pernah dipelajari, disampaikan, fi'il mubarak yang dinafikan dengan lam, maka dia mengembalikan waktunya ke waktu lampau, waktu maudhi. Berarti maknanya makna maudhi. Lam akul wa'aman ladzidan. Saya tidak pernah makan makanan yang lezat, makanan yang enak. Mithla hadza, yang seperti ini. Ya, qattu, sama sekali. Ya, jadi tadi lam akul, saya tidak pernah, ya, tidak pernah menunjukkan makna lampau. Dulu. Ya, di waktu yang lampau. Semenjak dulu. Ya, sampai mungkin ini diucapkan. Ya, lam aku ta'aman ladzidzan mithla hadza qattu. Saya sama sekali tidak pernah makan makanan yang enak seperti ini. Ini. Kalau pada kalimat yang pertama tadi jelas itu fi'ilnya madhi, fa'altu, fi'il madhi. Ya, tentunya sebagaimana makna fi'il madhi, dia menunjukkan makna lampau. Ya. Adapun kalimat yang kedua, fi'ilnya mudhari' tetapi dinafikan oleh lam, maka tadi dari sisi makna terkait dengan waktu kembali ke waktu lampau. Ini lam, jadi harus qalb, disebut dengan huruf qalb. Artinya dia mengembalikan atau membalikkan waktu ke waktu yang lampau. Yang ketiga, lam aturkis sholata qattu. Lam atrukis sholata qattu, saya tidak pernah, ya, lam, kemudian fi'il mudhari' seperti tadi ya, lam atrukis sholata qattu, saya tidak pernah meninggalkan sholat sama sekali. Saya sama sekali tidak pernah meninggalkan sholat. Artinya apa? Di waktu lampau, ya. Terkandung makna, tersirat maknanya apa? Di waktu lampau, saya tidak pernah meninggalkan sholat, ya, sama sekali. Ya, fi'il mudhari' dinafikan oleh lam seperti itu. Kemudian kalimat berikutnya, walan atrukaha abada. Walan atrukaha abada. Dan saya tidak akan meninggalkannya selama-lamanya. Lan, ya, menafikan fi'il mudhari' atruka. Dan di sini nafinya untuk akan datang. Menafikan pada waktu akan datang. Ya, istiqbal atau mustaqbal. Ini lan, huruf nafi untuk akan datang. Untuk mustaqbal atau untuk istiqbal. Nah, di sini ketika digunakan untuk akan datang atau mustaqbal, ya, maka zarf yang digunakan adalah abada. Lan atrukaha abada, saya tidak akan meninggalkannya selamanya. Artinya di waktu yang akan datang. Ya. Kalau tadi di waktu yang lampau, zarf yang digunakan adalah qattu. Jadi qattu itu zarf. Abada juga demikian, itu zarf. Itu zarf zaman. Karena ini terkait dengan waktu. Ya, ini contoh yang berikutnya. Lam asma' kalaman mithla hadza qattu. Saya tidak pernah mendengar kalam atau ucapan seperti ini. Ya, saya tidak pernah mendengar ucapan seperti ini qattu sama sekali. Artinya di waktu lampau, dulu, semenjak dulu, ya, sampai saat ini. Ya. Saya tidak pernah mendengar ucapan yang semisal ini sama sekali. Artinya benar-benar tidak pernah mendengar hal itu. Ini. Yang kelima, kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi? Ana ma dhahabtu ilal hindi qattu. Bagaimana engkau mengatakan sungguh engkau melihat saya di India? Ana ma dhahabtu ilal hindi? Saya tidak pernah, ya, pergi ke India. Qattu, sama sekali. Ya, semenjak dulu, di waktu lampau, sampai sekarang ini. Atau secara umum, karena di sini fi'ilnya madhi. Ma dhahabtu. Jadi keadaan di waktu lampau, saya tidak pernah pergi ke India. Qattu, sama sekali. Ini. Jadi, kaifa taqulu innaka ra'aitani fil hindi? Ana ma dhahabtu ilal hindi qattu. Bagaimana engkau bisa mengatakan bahwasanya engkau melihat saya, melihatku di India, padahal saya tidak pernah pergi ke India sama sekali. Benar-benar tidak pernah ke sana di waktu yang lampau. Ini. Jadi ini penggunaan kata qattu dan juga kata abadan sebagaimana ditunjukkan pada contoh-contoh ini. Jadi keduanya merupakan dzaraf. Itu zarf zaman. Ya, kemudian dijelaskan di bawahnya, qattu, ya, dari contoh tadi ya, sudah diambil faedah. Qattu khasun bil madhi. Jadi qattu ini khusus untuk madhi. Jadi madhi di sini adalah waktunya. Ya, bukan sekedar fi'ilnya, fi'il madhi. Tetapi waktunya. Waktu untuk madhi, waktu untuk lampau. Bisa itu berupa fi'il madhi seperti contoh nomor 1 dan nomor 5. Bisa pula berupa fi'il mudhari' yang dinafikan oleh lam. Ya, karena dia mengembalikan waktunya ke madhi, ke lampau. Ini. Jadi madhi, ini qattu khusus digunakan untuk madhi, untuk waktu yang lampau. Wa abadan dan abadan khasun bil mustaqbali. Ini khusus untuk mustaqbal. Untuk akan datang. Ini seperti contoh nomor 3 tadi ya. Walan atrukaha abadan. Saya tidak akan pernah meninggalkannya selamanya di waktu yang akan datang. Ini. Ini tentang kedua kata ini, zaraf zaman. Nah, untuk qatfu dzarf ini dia mabni dengan dhammah. Mabniyun ala dhammi. Ya, mabni dengan dhammah qattu. Nah, jadi tetap dibaca seperti itu, qattu. Ini termasuk dzarf yang mabni. Adapun abadan dia mu'rab, yakni dia mansub. Ya, dengan tanda fathah pada huruf akhir ya. Abadan ini. Ini termasuk dzarf yang mu'rab yang bisa mengalami perubahan i'rab untuk abadan. Adapun qattu termasuk dzarf yang mabni. Baik. Berikutnya Rabi'ah Asyara, tamrin yang ke-14. Ta'amal mayali. Ya, perhatikan hal-hal berikut ini. Ya, di sini ada disebutkan dua sifat. Ya, bentuk sifat musyabbahah. Ya, yaitu layyinun yang lembut atau yang lemah. Layyin yang lunak. Ya, yang lembut atau yang lemah atau yang lunak itu layyin. Kemudian di bawahnya ya thayyibun, ya thayyib yang bagus, yang baik, atau kalau terkait dengan bau ya yang harum, yang wangi. Ini ya, kedua sifat ini ya, ya ain kalimahnya itu huruf ya. Dan di situ berulang. Nah, kemudian dari sifat ini ketika dibentuk isim tafdhil, ya, layyinun, thayyibun, ketika dibentuk menjadi isim tafdhil, ya, maka menjadi seperti ini. Ditunjukkan untuk layyinun ismu tafdhili, isim tafdhilnya itu menjadi al-yanu. Ya, menjadi al-yanu. Ya, jadi ain kalimah huruf ya. Al-Yanu. Dan ini huruf aslinya. Contoh penggunaannya, hadzal hariru layyinun. Ya. Wa dzalika al-yanu min hadza. Hadzal hariru, sutra ini layyinun, lembut atau halus. Ya, karena sutra ya di situ maka layyin diartikan lembut atau halus. Ya, sutra ini halus atau lembut. Wa dzalika al-yanu min hadza. Dan itu ya, maksudnya sutra yang itu al-yanu min hadza, lebih lembut, lebih halus dari yang ini. Ada dua sutra, dua jenis sutra. Ya, umumnya ya sutra ya lembut, halus. Tapi ada yang lebih halus dari yang satunya. Ya, sama-sama halus. Ya. Secara umum semua jenis sutra halus, tetapi ada yang salah satu jenis itu lebih halus dari yang jenis yang lainnya. Ini isim tafdhil ya. Jadi menunjukkan makna yang sama, menunjukkan sifat yang sama, kemudian salah satunya melebihi dari yang satunya, melebihi dari yang lainnya. Ini ada dua sutra, dua jenis sutra yang sama-sama lembut, sama-sama halus, tetapi yang satu lebih halus dari yang satunya. Ini isim tafdhil dalam contoh ini. Hadzal hariru layyinun wa dzalika al-yanu min hadza. Jadi ini al-yanu, bentuk isim tafdhil dari layyinun. Ini. Kemudian thayyibun, ismu tafdhili, isim tafdhilnya menjadi athyabu. Athyabu. Ya. Jadi ain kalimah huruf ya. Ini athyabu. Jadi isim tafdhil mengikuti wazan apa? Ya, af'alu. Ini wazan isim tafdhil. Af'alu. Ya. Dari layyinun ataupun dari thayyibun dibentuk mengikuti wazan af'alu menjadi al-yanu ataupun menjadi athyabu. Ini. Untuk contohnya athyabu, hadza tu'amu thayyibun. Ya, hadza tu'amu thayyibun. Wa dzalika athyabu. Wa dzalika athyabu. ya, makanan ini thayyib, ya, bagus atau baik. Ini makanan yang makanan ini bagus atau makanan ini baik. Wa dzalika athyabu. Dan yang itu, ya, maksudnya makanan itu athyabu, lebih bagus atau lebih baik. Maksudnya athyabu min hadza. Jadi lebih bagus, lebih baik dari yang ini. Ya, tapi di sini min hadza tidak disebutkan. Diboleh seperti ini. Jadi ada dua makanan, ya, dari contoh ini, ya, penjelasannya ada dua makanan, yang satu ini thayyib, kedua-duanya sama-sama thayyib, sama-sama baik, sama-sama bagus, ya, hanya saja apa, yang satunya itu lebih bagus, lebih baik dari yang satunya. Ini ism tafdil atau yabu. Jadi ini bentuk ism tafdil dari layyinun, yaitu al-yanu. Kemudian dari thayyibun, yakni athyabu. Adapun penggunaannya sama sebagaimana isim tafdil yang lainnya, yang dulu pernah dibahas pada awal jilid kedua ini, insyaAllah. Berikutnya, al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru, marratun. Jamaknya marrat, sekali. Ya, marrotan, ya, sekali lagi, atau kalau marrot nanti berkali-kali, berulang kali, itu jamaknya, ya. Kalau marrotan ya sekali. Ini. Kemudian ad-dibaju, ad-dibaj, dibaj na'un minal hariri, jenis dari sutra, salah satu jenis sutra, dibaj. Nuskhatun, jamaknya nusakhun, ya, naskah atau teks atau salinan. Ini. Kemudian kafun, telapak tangan, jamaknya akufun. Raihatun, bau atau aroma. Ya, ini raihatun, bau atau aroma. Hunaihatun, hunaihatun, waktu yang sebentar, waktu yang sesaat. Kemudian mazidun, tambahan. Karihun, yang dibenci, yang tidak disukai. Jadi ini semakna dengan makruhun, makruh, yang dibenci, yang tidak disukai. Kemudian balu'atun, saluran. Balu'ah, ya, balu'atun, saluran. Ghafilun, yang lalai, yang lengah. Kemudian layyinun, yang lembut, yang halus atau yang lemah. Kemudian thayyibun, yang bagus, yang baik. Kalau dikaitkan dengan bau, ya yang wangi. Ini kata-kata yang termasuk isim, ya. Kemudian yang berikutnya, kata-kata ini termasuk fi'al. Dafa'a yadfa'u, mendorong. Dalam pembahasan kemarin, ya, dalam percakapan dalam pelajaran ini, dafa'a yadfa'u bermakna mendorong. Tapi mungkin dalam konteks yang lain nanti bisa berbeda maknanya, karena ada beberapa makna. Ini dafa'a yadfa'u. Kemudian maridha yamradu, sakit. Hazina yahzanu, sedih, bersedih. Dari ini ada yang ditanyakan? Tidak ada, kita lanjutkan pembahasan yang berikutnya. Ya, ini kesimpulan dari apa yang sudah dipelajari pada beberapa pelajaran sebelumnya tentang jenis-jenis fi'al atau macam-macam fi'al. Dilihat dari apa? Dari sisi sifat hurufnya, huruf-huruf yang menyusun fi'al-fi'al tersebut. Jadi ada huruf yang kuat atau huruf sahih, dan ada huruf yang sifatnya itu lemah atau yang biasa disebut dengan huruf illah. Ya, maksudnya kuat bagaimana atau huruf sahih itu bagaimana? Ya, huruf sahih ya tetap keadaannya demikian, huruf tersebut tidak bisa digantikan oleh huruf yang lain, tidak bisa berubah. Ya, secara umum ya, secara asal demikian, itu huruf sahih atau yang hurufnya kuat. Adapun huruf illah atau huruf yang lemah, ini hurufnya bisa berubah ke huruf yang lain yang sesama huruf illah. Ya, huruf illah ya, dalam bahasa Arab ada tiga huruf ya. Ahruful illah, huruf-huruf illah. Ya. Ini ada tiga. Ya, ini apa? Alif, ya, wawu dan ya. Ada tiga huruf illah, yaitu alif, wawu dan ya. Ini huruf yang lemah, yang bisa berubah-ubah dari satu huruf illah ke huruf illah yang satunya, yang lainnya. Adapun huruf sahih, ya selain dari tiga huruf ini, selain dari huruf illah, itu semua adalah huruf sahih. Seperti hamzah, itu sahih. Ya, huruf hamzah ya, itu huruf sahih. Kemudian ba, ta, sa, dan seterusnya sampai ha. Ya, kaf, lam, mim, nun, ha. Ya, sesudah ha, wawu dan ya. Kalau wawu dan ya, illah. Jadi ha. Ini huruf yang sahih. Ini. Nah, dari sisi ini, sifat hurufnya ini yang kuat ataupun yang lemah, atau huruf yang sahih dan huruf illah, maka fi'al itu terbagi menjadi dua macam. Pembagian secara umum atau secara garis besar, ya, fi'al ini terbagi menjadi dua macam, ya, dilihat dari sifat hurufnya tadi, huruf sahih ataukah huruf illah. Ya. Yang pertama adalah fi'al sahih. Ya. Fi'al sahih. As-sahih. Ya, ini. Ini jenis fi'al yang pertama adalah fi'al sahih. Yakni fi'al yang huruf-hurufnya adalah huruf yang sahih. Tidak ada huruf illahnya. Ya, fi'al yang tersusun oleh huruf-huruf yang sahih. Tidak ada huruf illah pada fi'al tersebut. Tidak ada alif, tidak ada wawu, dan juga tidak ada ya. Maka ini adalah fi'al sahih. Kemudian jenis yang kedua adalah fi'al mu'tal. Ya, fi'al mu'tal. Al-mu'talu. Ya, lamnya tasydid ya. Ada dua lam. Mu'talu. Fi'al mu'tal. Ya, pengertiannya apa? Fi'al yang salah satu hurufnya atau di antara hurufnya ada huruf illah. Ya, fi'al yang tersusun dari atau fi'al yang disusun oleh huruf illah, di antaranya oleh huruf illah. Ya, fi'al yang salah satu hurufnya berupa huruf illah. Ya, ini fi'il mu'tal. Jadi salah satu huruf dari fi'il tersebut huruf alif atau huruf wawu atau huruf ya. Ya, maka kalau ada fi'il yang semacam ini, dia disebut dengan fi'il mu'tal. Ini. Nah, masing-masing ini fi'il sahih dan juga fi'il mu'tal ada macam-macamnya, ada jenis-jenisnya, terbagi lagi sesuai dengan keadaan masing-masing dari fi'il sahih maupun fi'il mu'tal. Nah, ini rinciannya dijelaskan di sini. Aqsamul fi'li, macam-macam fi'il, pembagian fi'il. Ya, tadi ya, berdasarkan sifat hurufnya tadi, kuat, lemah, atau huruf sahih dan huruf illah. Nah, jenisnya yang dirinci di sini pada kolom yang bagian paling kanan, al-fi'lu, fi'ilnya. Ya, kita lihat dulu jenisnya. As-salimu, salim. Ini termasuk fi'il yang sahih. Kemudian al-mahmuzu, mahmuz. Ini juga termasuk fi'il yang sahih. Kemudian al-muda'afu, muda'af. Ini juga termasuk fi'il yang sahih. Jadi untuk fi'il yang sahih ada tiga jenis. yaitu salim, mahmuz, dan mudha'af. Adapun yang berikutnya, yang di bawahnya, ini termasuk jenis fi'il mu'tal. Sebagaimana di situ ditunjukkan, ya, fi'ilnya, nama fi'ilnya, al-mu'tal lil-fa'i, mu'tal fa', ya, disebutkan mu'tal. Ya, berarti itu nanti akan ada huruf ilahnya. Ya, atau istilah lainnya untuk mu'tal fa' adalah al-misalu, fi'il misal. Ini nama lain dari mu'tal fa' adalah misal. Kemudian jenis berikutnya, al-mu'tal lil-aini, mu'tal ain. Atau nama lainnya, al-ajwafu, ajwaf. Kemudian yang berikutnya, al-mu'tal lil-lami, mu'tal lam. Atau nama lainnya adalah, an-naqisu, naqis. Kemudian yang berikutnya, al-lafiful makrunu, lafif makrun. Dan al-lafiful mafruqu, lafif mafruq. Jadi ini, 4 atau 5, ya, kalau lafif makrun dan lafif mafruq disendirikan masing-masing berarti ada 5 ya. Mu'tal fa', mu'tal ain, mu'tal lam, lafif makrun, dan lafif mafruq. Ya, 5 jenis ini adalah termasuk jenis dari fi'il mu'tal. Yakni fi'il yang salah satu hurufnya berubah huruf illah. Dan yang perlu diperhatikan di sini, yang dimaksud di sini adalah huruf yang asli dari fi'il tersebut, bukan huruf tambahan. Ya, jadi pembahasan di sini pada huruf yang asli, yakni pada asalnya, pokoknya pada yang mujarrad, bukan pada yang mazid. Ya, karena kalau mazid ada tambahan, mungkin ada tambahan alif atau tambahan yang lain, maka ini tidak termasuk. Jadi yang dihitung atau yang dianggap itu pada huruf-huruf asli dari fi'il tersebut. Ya, kalau huruf aslinya itu semua huruf sahih, maka tadi dia fi'il sahih. Tapi kalau huruf asli itu ada yang illah, maka dia fi'il mu'tal. Ini. Kemudian nanti pada masing-masing fi'il tersebut disebutkan di sini bentuknya al-madhi, bentuk fi'il madhi. Kemudian al-mudhari al-marfu'u, mudhari yang marfu'. Kemudian al-mudhari al-mansubu, mudhari yang mansub. Kemudian al-mudhari al-majzumu, mudhari yang majzum. Kemudian al-amru, amrnya, fi'il amrnya dari masing-masing jenis tersebut. Ini. Jadi yang kanan tadi jenis macam fi'il dari sisi sifat hurufnya. Kemudian yang ke kiri itu bentuk dari masing-masing fi'il tersebut, yaitu bentuk fi'il madhi. Ya, fi'il madhi itu mabni, jadi hanya satu bentuk. Kemudian bentuk fi'il mudhari dengan 3 keadaannya. Karena fi'il mudhari itu mu'rab, bisa berubah, maka dia ada 3 keadaan, yaitu marfu', mansub, dan majzum. Kemudian yang terakhir adalah fi'il amr. Fi'il amr ini juga termasuk fi'il yang mabni, sehingga hanya satu bentuk ini. Baik. Kita mulai dari yang pertama, as-salim, salim, fi'il salim, yang termasuk fi'il sahih. Contohnya, kataba. Untuk yang madhi, dari fi'il salim, contohnya kataba. Dari sini, bisa diketahui. Nah, atau untuk pengertiannya nanti menyusul untuk salim. Tapi dari huruf, dari contoh ini kita bisa mengetahui ya, hurufnya sahih semua. Kemudian, tidak ada huruf hamzah pada fi'il ini, pada fi'il salim, dan juga tidak ada huruf yang berulang. Ya, kataba, atau contoh yang lain, dakhala, atau dhahaba, kharaja, dan seterusnya. Jadi hurufnya sahih semua, tidak ada huruf illah, dan juga tidak ada huruf hamzah, dan juga tidak ada huruf yang berulang. Maka fi'il yang demikian disebut dengan fi'il salim. Jadi sahih dan jenis yang salim. Ini. Kemudian perubahannya, maudhinya kataba, mudhari' yang marfu' yaktubu dengan tanda dhammah pada huruf akhir. Kemudian mudhari' yang mansub lam yaktuba dengan fathah pada huruf akhir. kemudian mudhari' yang majzum lam yaktub dengan sukun pada huruf akhir. Kemudian amrnya menjadi uktub mabni dengan sukun. Uktub ini. Dan ini yang sesuai dengan wazan. Fa'ala yaf'ulu. Kemudian amrnya uf'ul yang benar-benar sesuai dengan wazan ya pada fi'il salim ini. Baik. Kemudian jenis yang kedua dari fi'il sahih yaitu mahmuz. Al-mahmuzu fi'il mahmuz. Ya. Dari contoh yang ditunjukkan pada bentuk madhi ada tiga contoh. Akala diawali dengan hamzah, kemudian sa'ala ada hamzah pada huruf kedua atau huruf pada ain kalimat, kemudian qara'a ada hamzah pada huruf akhir. Nah, inilah pengertian dari mahmuz dari contoh-contoh ini, yaitu apa? Fi'il mahmuz, fi'il yang salah satu huruf aslinya berupa huruf hamzah. Ya, termasuk sahih hamzah termasuk huruf yang sahih. Maka fi'ilnya juga termasuk fi'il yang sahih. Hanya saja karena ada hamzah tersebut, maka dia ada jenis tersendiri berbeda dengan yang salim tadi, yaitu disebut dengan fi'il mahmuz ketika salah satu hurufnya adalah berupa huruf hamzah. Ya. Dan sesuai dengan letak huruf hamzah tersebut, ya, hamzah pada fa' kalimah seperti pada akala, kemudian hamzah pada ain kalimah seperti pada sa'ala, kemudian hamzah pada lam kalimah seperti pada qara'a. Jadi ini sesuai dengan letak hamzahnya, maka mahmuz terbagi menjadi tiga macam ini. Ya, maka nanti disebut sesuai dengan letaknya. Al-mahmuzu fa'u. Al-fa'i ya. Al-mahmuzul fa'i. Mahmuz fa'. Artinya apa? Hamzah itu berada pada fa' kalimah. Pada huruf yang pertama. Akala contohnya. Kemudian nanti ada mahmuz a'in. Al-a'inu. Al-mahmuzul a'ini. Mahmuz a'in. Yakni hamzah pada ain kalimah pada huruf kedua. Contohnya sa'ala. Kemudian ada mahmuz apa? Lam. Ya. Hamzah pada lam kalimah. Al-mahmuzul lami. Mahmuz lam, hamzah pada lam kalimah pada huruf yang ketiga atau huruf akhir. Ini. Ini jenis dari fi'il sahih yang ada huruf hamzahnya disebut mahmuz. Kemudian sesuai dengan letak hamzah tersebut, maka ada tiga jenis mahmuz. Mahmuz fa, mahmuz ain, dan mahmuz lam. Ini. Kemudian perhatikan perubahannya masing-masing dari mahmuz ini. Untuk yang mahmuz fa, contohnya akala. Bentuk maubi. Mudhari'nya menjadi yakulu. Mudhari' yang marfu ya. Yakulu. Kemudian mudhari' yang mansub lam yakula. Kemudian mudhari' yang majzum lam yakul. Ya, jadi tanda i'rabnya sesuai dengan tanda yang asli ya. Rafa' dengan dhammah, nasab dengan fathah, dan jazm dengan sukun. Kemudian bentuk amrnya untuk akala ini menjadi kul. Jadi pada bentuk amr ini akala hamzahnya dihilangkan. Ya, menjadi kul. Ini. Kemudian mahmuz ain. Hamzah pada ain kalimah. Contohnya sa'ala. Pada bentuk madhi. Mudhari'nya marfu menjadi yas'alu. Mudhari' yang mansub menjadi lam yas'ala. Mudhari' yang majzum menjadi lam yas'al. Ya, tanda i'rab sesuai dengan tanda aslinya. Ya, dhammah, fathah dan sukun. Ya, yang ada di akhir fi'il ini ya. Yas'alu, lam yas'ala, lam yas'al. Kemudian bentuk amarnya is'al. Mabni dengan sukun. Ini. Kemudian mahmuz lam yang ketiga yaitu hamzah pada lam kalimah. Contohnya qara'a. Pada bentuk maudhi. Mudhari' marfu yaqra'u. Dengan dhammah mudhari' mansub lam yaqra'a dengan fathah. Kemudian mudhari' majzum lam yaqra' dengan sukun. Lam yaqra' dengan sukun pada huruf akhir. Kemudian bentuk amarnya menjadi yaqra' mabni dengan sukun. Ini. Ini jenis fi'il mahmuz. Yang berikutnya al-mudha'afu, jenis yang ketiga dari fi'il sahih, yaitu mudha'af yang baru saja dibahas kemarin, yakni fi'il yang mempunyai huruf yang berulang. Ya, jadi huruf yang menyusun fi'il tersebut ada yang berulang. Dan pada fi'il thulatsi yang tiga huruf, huruf yang berulang itu pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Ya. Ya. Huruf yang berulang pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Kemudian pada mudha'af ini ada beberapa contoh menyesuaikan dengan bab yang ada pada fi'il thulatsi mujarrad. Ya, terkait dengan harokat pada ain kalimahnya yang kemarin sudah dibahas pada pembahasan sebelumnya tentang fi'il mudha'af. Jadi dilihat atau disesuaikan dengan harokat pada ain kalimah pada asalnya, pada wazannya. Baik. Contoh yang pertama, adda ya'uddu, ya, maudhi dan mudhari', ya, mudhari' yang marfu'. Adda ya'uddu asalnya adada ya'dudu. Jadi dia masuk pada bab, pada kelompok fa'ala yaf'ulu. Jadi dilihat harakat pada ain kalimahnya. Ya, adda ya'udu masuk pada bab fa'ala yaf'ulu. Ain kalimah fathah pada maudhi dan dhammah pada mudhari'. Kemudian karena ini mudha'af maka hurufnya di idgham, ya, sehingga menjadi seperti ini. Atau kemarin sudah dijelaskan, nanti bisa dimurojaah kembali. Adda ya'uddu. Ini. Kemudian mudhari' mansub lan ya'udda. Ya, untuk yang mudhari' marfu' tadi tandanya dengan dhammah ya'uddu, yang mansub dengan fathah lan ya'udda. Asli fathah. Kemudian yang majzum lam ya'udda. Yang nampak lafadznya secara zahir huruf akhirnya fathah, lam ya'udda. Tetapi apa? Aslinya itu adalah sukun. Sebagaimana kemarin sudah dibahas, aslinya adalah sukun, lam ya'udd. Jadi ada dua huruf sukun, dalnya kedua-duanya sukun. Nah, ini tidak bisa. Maka apa? Sukun yang kedua diganti menjadi fathah supaya tidak bertemu dua sukun. Dan di sini yang menjadi tanda jazm adalah sukun. Ya, sukun yang ditakdirkan, sukun muqaddar. Ya, bukan fathahnya tetapi tetap sukun, hanya saja sukunnya itu muqaddar, ditakdirkan. Ya. Supaya tidak bertemu dua sukun tadi. Ini. Lam ya'udda. Ya, demikian pula pada bentuk amr menjadi udda. Ini juga seperti pada mudhari' yang majzum. Asalnya sukun, udd. Dua huruf dal yang ada di akhir semuanya sukun, asalnya demikian. Kemudian sukun yang kedua diubah menjadi fathah supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Ini. Kemudian fi'il yang kedua pada mudha'af syamma ya syammu. Ini masuk pada bab apa? Aslinya apa kemarin? Syamima yashmamu. Ya, syamima yashmamu berarti dia masuk fa'ila yaf'alu. Ya, pada bab fa'ila yaf'alu. Syamima yashmamu. Asalnya demikian. Kemudian di idgham dua huruf yang sama yang berulang menjadi syamma yashammu. Mudhari' yang marfu' dengan dhammah yashammu. Kemudian mudhari' yang mansub menjadi lan yashamma. Mansub dengan tanda fathah pada huruf akhir, tanda yang asli. Kemudian mudhari' yang majzum menjadi lam yashamma. Seperti tadi, tanda jazmnya dengan sukun yang muqaddar, yang ditakdirkan. Ya. Di fathah supaya tidak bertemu dua huruf sukun tersebut. Pada amr juga demikian, amrnya menjadi syamma. Asalnya syam, dua huruf mim itu semuanya sukun. Kemudian yang kedua diubah menjadi fathah. Ini. Kemudian di sini ada satu lagi, ya, untuk yang mudha'af satu bab. Kalau yang kemarin dibahas hanya dua ya, ada ya'uddu dan syamma yasyammu. Ternyata di sini ada satu lagi yaitu jadda yajiddu. Ya, jadda yajiddu. Asalnya jadada yajdidu. Ya, jadada yajdidu. Jadi dia babnya apa? Fa'ala yaf'ilu. Seperti jalasa yajlisu. Ini. Fa'ala yaf'ilu. Ya. Dua huruf yang berulang itu idgham menjadi jadda yajiddu. Kemudian mudhara yang mansub menjadi lan yajidda. Mudhara yang majzum menjadi lam yajidda. Amrnya menjadi jidda. Untuk yang majzum dan amr seperti tadi asalnya sukun. Kemudian diubah menjadi fathah. Ini untuk yang jenis fi'il sahih. Jadi fi'il sahih ada tiga macam ini. Salim, mahmuz, dan mudha'af. Kemudian yang berikutnya untuk mu'tal. Ada lima jenis yang disebutkan di sini. Yang pertama mu'tal fa atau nama lainnya adalah misal, contoh, ya, yakni atau pengertiannya tadi mu'tal fa berarti di sini huruf ilah ada pada fa kalimah, huruf ilah berada pada fa kalimah pada huruf yang pertama. Contohnya waqafa, huruf pertamanya atau fa kalimah huruf wawu, huruf ilah waqafa. Ini bentuk maudhinya. Mudhara'nya yang marfu' menjadi yaqifu. Jadi di sini wawunya dihilangkan pada bentuk mudhara' menjadi yaqifu. Tanda rafa'nya dengan dhammah pada huruf akhir. Kemudian mansubnya lan yaqifa dengan fathah pada huruf akhir tanda nasabnya. Kemudian majzumnya menjadi lam yaqif dengan sukun pada huruf akhir. Kemudian amrnya qif mabni dengan sukun. Jadi pada bentuk ini dan ini termasuk pada bab fa'ala yaf'ilu, ya, waqafa yaqifu termasuk pada bab fa'ala yaf'ilu. Di sini pada bentuk mudhari' wawunya itu dihilangkan. Adapun fi'il mu'tal fa yang lainnya yang bukan termasuk bab ini, maka nanti hurufnya tetap ada. Huruf wawu ataupun kalau itu huruf iya yang berada di awal kalimat tetap ada, tidak dihilangkan pada bentuk mudhari'. Dan ini juga sudah dipelajari, nanti bisa dimurojaah kembali. Yang berikutnya al-mu'tal dan al-aini, mu'tal ain atau ajwaf. Jadi huruf illah pada ain kalimat. Huruf illah pada ain kalimat. Ada tiga kelompok atau tiga bab yang disebutkan di sini. Yang pertama qala yaqulu, yaitu bab fa'ala yaq'ulu, ya, asalnya qawala yaq'ulu menjadi qala yaqulu mengikuti wazan fa'ala yaq'ulu, ya. Kemudian mudhari' mansubnya menjadi lan yaqula, ya, lan yaqula nasab dengan fathah pada huruf akhir. Kemudian mudhari' majzum menjadi lam yaqul dengan sukun pada huruf akhir. Dan di sini huruf illah itu dihilangkan. Lam yakul, huruf illah pada ain kalimah dihilangkan. Kenapa? Supaya tidak bertemu dua huruf sukun. Jadi dihilangkannya untuk menghindari bertemunya dua sukun. Bukan karena majzum, bukan karena jazm, ya. Demikian pula pada amr menjadi qul. Ini juga huruf ilah dihilangkan karena bertemu dua huruf sukun. Ya. Pembahasan sudah disampaikan sebelumnya. Berikutnya, bab yang kedua pada mu'tal ain, ba'a yabi'u. Termasuk pada wazan, pada bab apa? Fa'ala yaf'ailu. Fa'ala yaf'ailu. Ya. Baik. Kemudian mudhari' mansubnya menjadi lan yabi'a. Tanda nasab dengan fathah. Kemudian mudhari' majzum menjadi lam yabi' huruf illah, huruf ya pada ain kalimah dihilangkan untuk menghindari bertemunya dua sukun, dua huruf yang sukun. Pada amr juga demikian dihilangkan menjadi bi'a biak. Jadi dihilangkannya supaya tidak bertemu dua huruf yang sukun. Kemudian bab yang ketiga pada mu'tal ain atau ajwaf, yakni nama yanamu. Nama yanamu. Asalnya nawima yanwamu. Jadi dia mengikuti wazan atau bab fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu. Baik. Mudhari' marfu'nya yanamu, marfu' dengan dhammah. Kemudian mansubnya lan yanama dengan tanda fathah pada huruf akhir. Kemudian majzumnya lam yanam dengan sukun pada huruf akhir. Kemudian amrnya nam, sukun, mabni dengan sukun. Dan sama huruf ilah dihilangkan. Baik. Ini mu'tal ain atau ajwaf. Yang berikutnya al-mu'talul lam, mu'tal lam atau naqis. Ya, istilah lainnya adalah naqis. Dan di sini pengertian naqis pada sharaf, ya, pada fi'il naqis adalah seperti ini, yaitu mu'tal lam, huruf illah pada lam kalimah, pada huruf akhir. Ya, atau juga sering disebut dengan mu'tal akhir. Jadi ada tiga nama di sini, mu'tal lam atau naqis atau mu'tal akhir, al-mu'talul akhiri. Al-mu'talul akhiri, mu'tal akhir. Jadi huruf akhirnya berupa huruf illah. Ada empat bab atau empat kelompok yang disebutkan di sini. Yang pertama, masya yamshi, termasuk bab fa'ala yaf'ilu. Ya, fa'ala yaf'ilu. Masya yamshi. Ya. Pada fi'il mudhari' yang marfu' yamshi, pada fi'il madhi masya ini mabni dengan fathah muqaddarah, fathah yang ditakdirkan. Jadi pada alif masya itu fathah. Ya. Hanya saja fathahnya tidak bisa tampak karena huruf akhirnya adalah alif. Ya, jadi pada masya alif yang akhir itu sebenarnya fathah. Hanya saja fathahnya tidak bisa tampak karena alif tidak menerima harokat. Jadi fathahnya ditakdirkan. Mabni dengan fathah yang ditakdirkan. Kemudian yamshi, mudhari' yang marfu'. Asalnya yamshiyu. Sebagaimana yang lainnya, mudhari' yang marfu' dengan tanda dhammah. Hanya saja, karena itu sulit diucapkan, yamshiyu, oleh lidah Arab, maka dhammahnya ditakdirkan, tidak ditampakkan. Sehingga menjadi yamshi. Kemudian tanda rafa'nya dengan dhammah yang muqaddarah. Dhammah yang ditakdirkan tadi. Ini sebagai tanda rafa'nya. Kemudian untuk mansubnya, mudhari' yang mansub menjadi lam yamsyia. Di sini fathahnya sebagai tanda nasab tampak jelas. Karena mudah diucapkan, maka fathahnya ditampakkan, lam yamsyia. Tanda nasab dengan fathah. Kemudian majzumnya menjadi lam yamsyi. Yakni apa? Dengan hatfu. Yaitu hatful akhir, membuang huruf akhir. Yaitu membuang huruf illah yang berada di akhir. Asalnya tadi, marfu'nya yamshi. Ada huruf ya di akhir. Ketika dijazmkan, keadaannya menjadi majzum, menjadi lam yamshi. Ya yang akhir dihilangkan. Nah, menghilangkan huruf akhir ini sebagai tanda jazmnya. Ya, hatful akhiri. Menghilangkan huruf akhir. Ini. Pada amr juga demikian, huruf illah yang akhir dihilangkan menjadi imshi. Ini. Berikutnya, kelompok yang kedua atau bab yang kedua dari mu'tal lam yaitu nasiya yansa. Nasiya yansa termasuk pada bab atau pada wazan fa'ila yaf'alu. Ya, fa'ila yaf'alu. Untuk madhi nasiya fathahnya jelas tampak. Karena di situ huruf iya ya, nasiya. Mabni dengan fathah yang tampak, nasiya. Kemudian mudhari yang marfu' yansa. Di sini tanda rafa'nya dengan dhammah pada huruf akhir. Itu pada alif. Yansa, huruf akhirnya alif. Nah, karena alif maka dhammahnya tidak bisa tampak, tidak mungkin tampak atau ta'adzur, tidak mungkin, mustahil untuk tampak. Sehingga dhammahnya muqaddarah, ditakdirkan. Dhammah muqaddarah ini sebagai tanda rafa'nya. Kemudian nasabnya lam yansa, ini juga diakhir dengan alif fi'il ini, maka tanda nasab dengan fathah juga muqaddarah, tidak bisa tampak. Jadi fathah muqaddarah tanda nasabnya lam yansa, karena alif tidak bisa menerima harakat. Kemudian yang majzum lam yansa, dengan menghilangkan huruf yang akhir, itu huruf illah, yakni huruf alif. Lam yansa, ini tanda jazmnya, hatful akhiri, menghilangkan huruf akhir. Pada amr juga demikian, huruf akhir dihilangkan, insa. Ini pada mu'talam nanti seperti ini. Yang berikutnya, naha yanha. Naha yanha, pada naha fi'il madhi huruf akhirnya alif ya, mabni dengan fathah yang muqaddar, yang ditakdirkan pada alif tersebut. Kemudian pada mudhari' marfu' yanha, tanda rafa'nya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan pada alif, tidak bisa tampak yanha ini. Nah, naha yanha ini termasuk pada bab fa'ala yaf'alu. Ya, fa'ala yaf'alu. Jadi ain kalimah fathah pada madhi dan fathah pada mudhari', ya. Fa'ala yaf'alu. Naha yanha. Kemudian mudhari' yang mansub lan yanha, tanda nasabnya dengan fathah muqaddarah pada huruf alif yang akhir. Kemudian majzumnya lam yanha, menghilangkan huruf akhir. Ya, menghilangkan huruf illah yang di akhir. Pada amr juga demikian, menjadi inha. Kemudian yang berikutnya, kelompok atau bab yang berikutnya dari mu'tal lam atau mu'tal akhir, da'a yad'u, termasuk pada wazan fa'ala yaf'ulu, pada bab fa'ala yaf'ulu. Da'a yad'u, madinya mabni dengan fathah yang ditakdirkan pada alif tersebut. Kemudian mudhari'nya yang marfu' dengan tanda dhammah. Yad'u, dhammah pada wawu. Asalnya yad'u, wawunya dhammah, hanya saja itu sulit diucapkan, takal, berat, sulit untuk diucapkan, sehingga dhammahnya ditakdirkan menjadi yad'u. Nah, dhammah muqaddarah ini yang menjadi tanda rafa'nya. Untuk tanda nasab atau keadaan mansub menjadi lan yad'uwa, tanda nasabnya dengan fathah yang tampak, karena mudah diucapkan lan yad'uwa, jadi fathahnya tampak. Baik. Kemudian mudhari' yang majzum lam yad'u, menghilangkan huruf illah yang akhir. Pada amr juga demikian, qad'u, menghilangkan huruf illah yang akhir. Ini. Jadi ini pada mu'tal lam atau naqis atau mu'tal akhir, perubahannya seperti ini pada madhi, mudhari' dan amr. Kemudian yang berikutnya, jenis yang keempat dari mu'tal adalah lafif maqrun. Ya, lafif maqrun. Apa? Lihat contoh. Kawa contohnya. Kawa, ada dua huruf illah, pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Kawa, wawu dan alif, dua huruf illah bertemu, dan bertemu dalam apa? Berdekatan, beriringan, berdekatan pada ain dan pada lam kalimah. Maka yang seperti ini disebut dengan lafif maqrun. Ya, maqrun itu didekatkan atau berdekatan, karena kedua huruf illah berdekatan pada ain kalimah dan pada lam kalimah. Kawa. Nah, nanti perubahannya bagaimana? Ya, perubahannya ain kalimah nanti menyesuaikan pada fi'il ajwaf, adapun lam kalimah nanti menyesuaikan pada fi'il naqis. Ini. Di sini kawa bentuk maudhi, kemudian mudhari' marfu'nya yakwi seperti yamshi tadi. Kemudian mudhari' mansub menjadi lan yakwiya, ya, tanda nasabnya fathah dengan jelas. Kalau tadi rafa'nya dhammahnya muqaddarah pada yakwi, asalnya yakwiyu, ya, kemudian dhammahnya ditakdirkan sebagai tanda rafa', kemudian mansub fathahnya jelas lan yakwiya, kemudian majzumnya menghilangkan huruf illah yang akhir lam yakwi, ya, lam yakwi seperti ini. Pada amar juga demikian, huruf al lah yang di akhir dihilangkan menjadi ikwi. Ini lafif makrun. Kemudian yang berikutnya, jenis yang kelima dari mu'tal adalah lafif makfruq. Al-lafiful makfruqu, lafif makfruq. Apa yang dimaksud? Dari contoh, waqa. Ada dua huruf illah pada fi'il ini yang terletak pada fa' kalimah dan pada lam kalimah. Jadi letaknya berjauhan atau terpisah. Yang satu di fa' kalimah, yang satunya pada lam kalimah. Dipisahkan oleh huruf ain kalimah, huruf yang sahih pada ain kalimah. Maka ini disebut dengan lafif mafruq. Mafruq itu yang dipisah, yang terpisah. Karena kedua huruf ilah terpisah. Ya. Dipisahkan oleh huruf yang di tengahnya, yang antara keduanya. Ini ya. Ini lafif mafruq. Jadi dari istilah itu bisa untuk menunjukkan tadi keadaannya. Kalau berdekatan makrun, kalau terpisah mafruq. Ini ya. Baik. Lalu perubahannya bagaimana? Ya, secara umum nanti untuk yang huruf illah pada fa' kalimah ya sesuai dengan pada mu'tal fa' tadi. Adapun huruf illah pada lam kalimah akan menyesuaikan dengan mu'tal lam. Jadi sesuai dengan tempatnya masing-masing. Waqa bentuk madinya, waqa mabni dengan fathah yang ditakdirkan pada alif pada lam kalimah. Kemudian mubarak marfu menjadi yaqi, wawunya dihilangkan. Seperti waqafa yaqifu tadi wawunya dihilangkan, maka di sini waqa yaqi wawu juga dihilangkan, wawu pada fa kalimah dihilangkan. Ya, yaqi waqa yaqi. Adapun tanda rafa'nya dengan ya dengan dhammah muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan pada huruf akhir, yaitu asalnya yaqiyu, kemudian dhammahnya ditakdirkan menjadi yaqi. Ini. Kemudian mudhari yang mansub menjadi lan yaqiya, tanda nasabnya dengan fathah, lan yaqiya, fathah yang jelas yang nampak. Kemudian mudhari yang majzum menjadi lam yaqi dengan menghilangkan huruf illah yang akhir, tanda jazmnya hatful akhiri, menghilangkan huruf akhir yaitu huruf illah tersebut. Ini. Kemudian amrnya ya menjadi qi. Jadi dari mudhari yaqi atau taqi, anta taqi dibentuk amr, huruf mudhorah dihilangkan dan huruf ilah yang akhir dihilangkan ya, sehingga hanya menjadi ti ya. Anta taqi, huruf mudhorah dihilangkan kemudian huruf ilah akhir dihilangkan menjadi ti. Ini bentuk amr dari fi'il ini pada lafif mafruq seperti ini. Baik. Jadi inilah jenis-jenis fi'al, aqsamul fi'li, jenis-jenis fi'al, macam-macam fi'al atau pembagian fi'al berdasarkan tadi sifat hurufnya, kuat, lemah atau huruf sahih dan huruf illah. Jadi huruf ada fi'al sahih dan ada fi'al mu'tal. Untuk fi'al sahih ada 3 macam, salim, mahmuz dan mudha'af. Untuk mu'tal ada 5 macam yaitu misal, ajwaf, naqis, lafif mafrun dan lafif mafruq. Dan perubahannya seperti ini ditunjukkan sebagai contoh untuk diterapkan pada yang lainnya yang semisal dengan ini. Dari maudhi, mubarak marfu', mubarak mansub, mubarak majzum dan fi'il amrnya. Dan semuanya sudah dibahas lebih rinci pada pembahasan yang sebelumnya. Bisa dimurojaah masing-masingnya sesuai dengan tempatnya masing-masing. Wallahu a'lam. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ya, kalau tidak ada untuk malam ini sampai ini dulu. Kurang lebihnya lakum minkum semata-mata selebihnya semata-mata atas karunia Allah taala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik. Walhamdulillah.